Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah masuk di tanggal 1 Zulhijjah. Hari-hari yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amr salih fiha ahabu ila Allah min hadhil ashar." Yani al-ashar min Dzulhijjah. Tidaklah ada hari-hari yang amal saleh dilakukan seseorang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal-amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini, di 10 hari, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amal saleh yang paling Allah cintai adalah amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu, kata para sahabat, "Wala jihad ya Rasulullah?" Ya, jihad juga tidak lebih baik daripada amal-amal saleh tersebut ya Rasulullah. Kata beliau, "Wala jihad." Ya, jihad pun tidak melebihi ya keutamaan amal-amal yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika syai', kecuali seorang yang keluar berjihad membawa dirinya dan hartanya dan kemudian tidak pulang sedikit pun dari dia, meninggal fi sabilillah. Maka fadhilah rahiman rahimakumullah, kita manfaatkan ya hari-hari ini untuk beramal saleh, iktinam ala fursah, dan memanfaatkan waktu, apalagi waktu-waktu yang utama. Ini adalah satu hal yang masyru. Iktanim khamsan qabla khamsin, ya, manfaatkanlah waktu yang lima sebelum datangnya orang yang lainnya. Hadis yang masyhur, sababaka qabla haramik wa sihataka qabla maradik, dan seterusnya. Terlebih ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habu ila Allah ya min hadha al-asr." Ya, tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai amal saleh dilakukannya kecuali hari-hari ini. Sayyid Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Badai'ul Fawaid, ketika menerangkan mana lebih utama antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, kata beliau rahimahullahu taala, "Kalau dilihat dari malamnya, maka tentunya malam-malam terakhir Ramadan afdal, karena padanya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau dilihat siangnya, maka siang hari di 10 hari pertama bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, itu afdal." Iya, di situ ada Yaumun Nahar, Id kaum muslimin tanggal 10 Zulhijjah. Di situ ada hari Arafah. Iya, tanggal 9. Di situ lakukan amal-amal yang afdal dari amal-amal haji bulan Zulhijjah. Mereka melakukan manasik haji di bulan Zulhijjah. Iya, amal saleh umum yang baik qiraatul Quran, talabul ilmi, zikir, salat-salat sunnah, semua amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Ramadan itu lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh di waktu yang lain. Khairullah rahiman rahimakumullah. Yang kedua terkait dengan bulan ini juga, tentunya seorang yang sudah berniat kurban, ya, maka hendaknya dia mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah mulai sejak maghrib tadi, tidak boleh, tidak diperkenankan memotong kukunya, memotong rambut-rambutnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, jika kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, hilal maksudnya hilal masuknya tanggal 1 Zulhijjah. Wa fi lafdhin idza dakhalatil 'ashr, jika masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wa rada ahadukum an yadhhiya, dan salah seorang kalian punya niatan ingin kurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, ya, maka hendaknya dia menahan rambutnya dan kuku-kukunya. Dia tidak lagi diperkenankan sejak masuk 1 Zulhijjah, tidak diperkenankan untuk memotong rambut, ya, memotong kuku-kuku sampai nanti selesai kurban. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Risalah fi Ahkamul Wudhiyah والذكاه, kata beliau, وبهذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر الهجة حتى يضحي. Ya, yang intinya kata beliau, larangan ini, larangan tadi, potong kuku, potong rambut, ini sampai يضحي, sampai dia kurban, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Fa in dakhala al-'ashr wa huwa yuridu al-udhiyah thumma radaha fi asna'i fi asna'i al-'ashr amsaka an akhdha dhalika mundu iradatihi wa la yadurruhu ma akhadha qabla iradatihi. Ya, kesimpulannya kata beliau rahimahullah, dan apabila dia belum ada niatan ketika tadi masuk 1 Zulhijjah, belum ada niatan kurban, tapi di tengah-tengah 10 hari pertama ini ada niatan, di hari kelima misalnya dia ternyata ada rezeki, akhirnya beli kambing, niat kurban, maka sejak saat itu, sejak dia ada niat, ya, maka hendaknya dia jangan memotong kukunya, memotong rambutnya, walaupun hari-hari sebelumnya sudah potong, walaupun di 10 hari pertama tadi sudah, ya, mungkin tanggal 1, tanggal 2, atau tanggal 3 sudah potong kuku, potong rambut, karena belum ada niat. Maka ketika sudah ada niat, ya, sejak saat itu maka hendaknya dia menahan diri, tidak lagi potong rambutnya, potong kukunya. Di antara diingatkan sebut Thaymin rahimahullah, karena ini kadang menjadi satu perkara yang samar di kalangan muslimin, di kalangan saudara kita yang, ya, belum bahas masalah ini mungkin, itu tidak adanya hubungan antara masalah tadi dengan masalah sah tidaknya kurban. Nas tadi menanyakan, menjelaskan bahwasanya dilarang seorang yang sudah punya niatan kurban untuk motong rambut, motong kuku. Tapi tidak terkait dengan sah tidaknya. Kata Sulaiman, kata Sulaiman rahimahullah, ya tauhamu ba'dul 'amah, sebagian orang-orang awam, ya, banyak muslimin mengira barang siapa yang niat kurban kemudian dia di tanggal 1 atau tanggal 2 atau setelahnya potong kuku atau potong rambut, maka tidak sah kurbannya. Ini kata beliau rahimahullahu taala, khata'un bayyin. Ini kesalahan yang jelas. Keliru. Salah paham. Fala iraqata baina qabul udhiyah wal akhdhi bima dzukir. Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan diterima tidaknya kurban dengan yang masalah tadi. Barang siapa yang niat kurban dan terpenuhi padanya syarat-syarat kurban yang sudah kita singgung kemarin, ya, terkait dengan masalah waktunya, masalah jumlah orangnya, masalah hewan-hewannya sudah kita singgung kemarin sedikit. Barang siapa yang terpenuhi syarat kurban, kemudian dia ternyata tetap menyelisih hadis tadi, dia tetap potong rambut, dia tetap potong kuku, kita katakan kalau memang terpenuhi syarat-syaratnya, mudah-mudah diterima kurbannya. Iya, sah kurbannya. Tetapi perbuatan dia yang melanggar tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini harus dia beristighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, karena dia telah menyelisih satu sunnah yang dituntunkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada kaitan dengan masalah sah tidaknya kurban. Fadlillah rahiman rahimakumullah. Yang ketiga, Sulaiman rahimahullah menukil satu ucapan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, qala fil Mughni, berkata di dalam kitab Al-Mughni, yakni Al-Mughni Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, Al-Mughni kitab fiqih, termasuk kitab induk fiqih, ya, dalam mazhab Hambali, Al-Mughni karya Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang i'ara, pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau kumpulkan, ya, terkait dengan masalah fiqih. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyusunnya berdasarkan kitab Al-Mukhtasar, ya, karya Al-Hajawi rahimahullah ta'ala. Dia buat bab-bab masail, ya, mengumpulkan masalah-masalah fikih, ya. Terkhusus beliau sebutkan, nah, beliau kuatkan, beliau sebutkan bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tetapi juga beliau sebutkan di situ akwal pendapat para ulama madhab yang lain, sehingga bukan hanya memuat terkait dengan masalah madhab Hanbali, juga beliau sebutkan pendapat-pendapat para ulama yang lain dari madhab yang lain. Ya, beliau kemudian tarjih mana yang kuat dan mana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, Ali bin Mundhir, dari Ibnu Mundhir rahimahullah, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilmi. Telah ijma' semua orang yang kami hafal ilmu darinya. Ini diantara, ya, faedah yang kita dapatkan dari kitab Al-Mughni adalah kita akan mendapatkan ijma'at, ijma' para ulama ini juga beliau, selain akwal. Di setiap pembahasan masalah kita akan tahu masalahnya ternyata ada sekian pendapat yang dikuatkan beliau apa, juga akan kita dapatkan ijma'at. Ijma' semua orang yang kami hafal ilmunya dari dia, ala ibahati dhabihatil mar'ati wassabi. Ijma tentang ya bolehnya sembelihan, halalnya sembelihan al-mar'ati wassabi, ya perempuan dan anak yang belum balig. Kalau salah syarat sembelihan terpenuhi, walaupun menyembelihnya adalah perempuan atau yang belum balig, sah. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qad ruwiya anna jariyatan li Ka'ab bin Malik kanat tar'a ghanaman bisalak. Tapi silak. Diriwayatkan, dan ini hadis Bukhari Muslim, bahwasanya ada seorang hamba sahaya, ini budak perempuan milik Ka'ab bin Malik. Beliau, budak perempuan ini, tugasnya tar'a ghanaman, menggembala kambing milik Ka'ab bin Malik di satu tempat, yakni silak. Qala fa usiba syatun minha fadrakatha fadzakatha bihajarin. Ternyata satu di antara kambing-kambing tadi ada yang terkena sesuatu sehingga mau mati. Telah ada tanda-tanda sebab kematian. Maka dia pun segera berbuat. Dia segera menyembelih kambing tersebut dengan batu, batu yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Qala fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka Ka'ab bin Malik pun tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah ini. Bagaimana kasus yang terjadi seorang hamba saya milik beliau yang tugasnya gembala kambing, ternyata dapat di kambing yang sudah mau terkena sesuatu, sudah mau meninggal, keburu disembelih dulu dengan batu yang tajam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan kuluha, kuluha, silahkan kalian memakannya. Muttafaqun alaih. Qala kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa fi hadzal hadis fawaidu sab'. Dalam hadis ini ada 7 faedah. Yang pertama, ihdaha ibahatu dhabihatil mar'ah. Iya, mubahnya, halalnya sembelihan wanita. Tentunya yang muslimah atau kitabiyah. Iya, al-mar'ah. Artinya yang kedua kata beliau rahimahallahu ta'ala, ibahatu dhabihati al-amah. Iya, sahnya, mubahnya, halalnya sembelihan hamba sahaya. Amah, ya ini hamba sahaya perempuan. Di sini ada hamba sahaya milik Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan kuruha, mubah, boleh. Al-thalitha yang ketiga, ibahatu dhabihatil haid. Lianan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastafsil. Iya, mubahnya, halalnya sembelihan wanita yang haid. Kan Nabi SAW tidak merinci, Rasul tidak menyatakan dia sedang haid apa tidak ketika menyembelih, tapi langsung menyatakan kuruha, silakan makan, menunjukkan mutlak apakah dia sedang haid atau tidak sedang haid. Iya, selama terpenuhi syarat-syarat sembelihan, maka sembelihan seorang wanita itu halal, mubah. Qala rabi'ah yang keempat kata beliau rahimahallahu ta'ala, ibahatu al-zabhi bil-hajar. Mubah, boleh dan halal. Iya, menyembelih dengan batu. Tentunya batu yang bisa mengalirkan darah. Ma unhirad dam wa dhukira smallah alaih. Karena syaratnya, di antara syarat sembelihan itu sah, itu kalau alat yang digunakan itu bisa mengalirkan darah, iya, dan apa namanya, disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih. yang dilarang adalah tulang. Iya, yang dilarang adalah kuku. Adapun batu, ini di sini nas Rasul menyatakan kuruha. Silakan kalian memakannya selama bukan dipukul. Iya, tetapi disembelih, sembelih dengan batu yang tajam. Cari batu yang tajam, sembelihnya. Al-khamisah yang kelima, kata beliau rahimahullahu taala, ibahatu labhi ma khifa alaihi al-maut. Mubah, halalnya sembelihan, ya, menyembelih hewan yang dikhawatirkan kemati. Ya, mungkin kita nabrak kambing atau nabrak ayam yang kelihatan mau mati, sebelum meninggal, sebelum mati, segera dipotong, dan itu halal. Selama diyakini ketika dipotong masih ada nyawa. Selama diyakini ketika dipotong masih hidup. Nah, karena di sini hamba saya ini ketika melihat kambing yang beliau gembala mau mati, segera dia menyembelihnya. Dan Rasulullah menyatakan, silakan kalian memakannya. Qala salisa, yang keenam, hillu ma yadbahuhu ghairu malikihi bighairi idznih. Ya, halalnya apa yang disembelih, sembelihan seorang yang bukan pemiliknya tanpa izin pemilik. Tapi yang keenam ini ada ta'liq dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini ya kita fahami dari nas bahwasanya tentunya ghairu malik bukan umum, tapi maksudnya adalah memang dia adalah amin, dia memang orang yang diberi kepercayaan untuk mengurusnya, ya, atau ya seorang yang apa namanya menyembelih untuk kemaslahatan pemiliknya. Kayak tadi misalnya kita nabrak hewan, kalau tidak kita sembelih mati begitu aja. Iya, tapi kalau kita khawatir mati, sudah ada tanda kematian, kita sembelih, ini akan manfaat, ada manfaat buat pemiliknya. Ya, bisa dimakan, ya, bisa diberikan ke yang lain. Iya, bukan maksudnya sembarang menyembelih milik orang lain. Jadi maksudnya ya orang-orang yang memang dia pengurus, yang mengurusi hewan tersebut, orang pemilik orang lain yang dapat amanah, yang mengurusi, ada orang nitip ke dia, ya, atau untuk kemaslahatan pemiliknya tadi bisa tertabrak atau yang lain, ya, maka boleh. Di sini perempuan ini, hamba saya ini menyembelih tanpa izin Ka'bin Malik, karena memang beliau adalah amin, beliau seorang petugasnya, dan dia harus amanah. Dan di antara bentuk amanah adalah ketika hewan tuan ini mau mati, supaya tetap dia bermanfaat disembelih. Qara sabi'ah, yang ketujuh, ibahatu dhabhihi li ghairi malikihi indal khauf alaih. Iya, mubahnya, halalnya sembelihan seorang yang bukan pemiliknya ketika dikhawatirkan ya sesuatu, khawatir binasa, khawatir mati, ya, dibolehkan. Itu tujuh yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahallahu taala. Yang kedelapan ditambah oleh sebutan Ibnu rahimahallahu taala, wa faidah tsaminah, yang kedelapan, wa hiya ibahatu labhil junub. Iya, mubahnya, halalnya sembelihan seorang yang junub. Rasulullah tidak tanya ketika itu, apakah yang menyembelih itu harus apa namanya, si perempuan tadi sedang haid atau tidak, junub atau tidak. Juga tidak ada nas yang menyatakan, menerangkan orang junub itu tidak boleh menyembelih. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, kata beliau rahimahullahu taala, wahi annal asla fi tasarrufati man yasihhu tasarrufuhu al-hillu was-sihha. Hukum asal orang yang memang dia diperkenankan untuk bertasarruf. Hukum asal, iya, transaksi-transaksi, amalan-amalan, akad-akad dan perbuatan orang yang dibolehkan, tidak ada halangan, tidak sedang dikenai hajar atau hijr, tidak ada, bukan mahjur alih, bukan seorang yang dilarang transaksi. Hukum asal, iya, perbuatan, amalan, transaksi, akad-akad dan perbuatan orang yang sah tasarrufnya itu halal dan sihah. Iya, tidak perlu kita tanya. Ketika ada seorang muslim, iya, memberi kepada kita sembelihan, hukum asalnya sah, hukum asalnya halal, dan hukum asal sembelihan muslim itu adalah halal. Kecuali ada kepastian dia tidak memenuhi syarat-syarat yang ada. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.